Mitra bisnis, pembaca Kompas menulis, prioritas paling penting yang harus difokuskan Indonesia saat ini adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu. Karena menurutnya, sewaktu hukum jadi panglima, semuanya akan beres. Mulai dari akan ada rasa saling percaya antara rakyat dan pemerintah, pemasukan pajak optimal, biaya proyek efisien, pengusaha ada kepastian, kesempatan bekerja meningkat, dan seterusnya menuju Indonesia yang lebih baik. Seperti halnya Singapura dan Malaysia, di mana rakyatnya takut melanggar hukum sehingga negaranya maju. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Pak Santo, apa komentar Anda soal ini? Ya, kalau dari sisi kita lihat prakteknya aja, kita sependapat. Kalau orang lain bisa, nggak Singapura bisa. Hong Kong bisa menegakkan hukum. Bahkan para koruptornya makin lama makin hilang. Ya, dari Singapura, di Hong Kong kan koruptor makin lama makin hilang kan. Dan mereka mendapat prestasi lah ya, acungan jempol lah, bahwa penegakan hukum itu luar biasa. Memang tidak gampang, karena kepemimpinan itu sangat penting. Kalau pemimpinnya tegas, hukum mati semua koruptor, ditegakkan hukum setegas-tegasnya, aku rasa rakyat juga memuji para pemimpin seperti itu. Kita lihat Pak, saat ini pelanggaran hukum dilakukan oleh hampir semua lapisan masyarakat. Perbaikan dari mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, Pak? Ya, kita harus tetap berpikir positif. Negara ini dibangun kan memang tidak dalam satu hari. Apalagi tingkat pendidikan kita kan masih kurang di level bawah. Rakyat ini sebenarnya sederhana. Dia lihat pemimpinnya juga melanggar hukum, dia juga ikut. Birokrat juga begitu kan. Para pemimpinnya itu banyak yang oknum-oknum tertentu itu kan banyak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lah. Masih mau 86 terus. Mau korupsi terus, bahkan berita terbaru aja, mau panggil pejabat harus bayar dulu. Kan nggak benar itu. Apa saran Bapak terkait hal ini? Kalau kita sebagai rakyat dan sebagai pengusaha, yang penting ada kepastian hukum. Menegaskan setegas-tegasnya, bila perlu hukum mati pada koruptor. Kan jadi jelas gitu. Semua yang bersalah harus dihukum. Kan begitu. Nah, kalau di bisnis ini kan kita lihat kong kali kong banyak. Proyek tender-menender. Togok menyogok, suap menyuap banyak. Begitu aja, bikin surat izin juga susah. Kalau tidak di 86 dikit, nggak dikasih upeti, surat lama bikinnya. Ya, kenyataan itu sudah diomongin banyak orang. Bahkan contoh untuk distribusi barang aja. Surat izin bongkar muat, Jakarta sudah hilang. Nggak ada lagi surat izin bongkar muat di Jakarta. Tapi di Bekasi masih ada, di Tangerang masih ada, di luar kota masih ada. Lampung masih ada, kan lucu gitu loh. Ah, apa sih mereka lakukan begitu? Oh, Jakarta kan jadi contoh. Buktinya semua bisa dilakukan di Jakarta sekarang. Pungli-pungli makin lama makin hilang. Bahkan di Tanah Abang yang kacau pun bisa lama-lama dibereskan. Waduk-waduk yang dulu kumuh sekarang bisa agak bersihan dikit. Pelan-pelan tapi ada kemajuan. Ini contohnya kan, kalau pemimpinnya tegas, pasti beres. Lihat aja Tanah Abang itu. Beres kan, pemimpin harus ada yang memberi contoh. Memang tidak gampang bisa hilang gitu ya. Tapi minimal mereka tahu ada kemajuan nih. Memang nggak gampang rupanya ngusir pungli atau ngusir preman. Ya, Demikian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Saya Wendy Lim.